ada payung hitam jam. Bareng-bareng Binjang Yehila. Yeah. segera kau kembali. Sikapmu sungguh menyentuhkan hati. Mengapa baru sekarang aku kembali bandingkan dengan wanita yang baru kau cinta? Top Margot Top.